Solo Jakarta, Bumikan Akhidah, mendengarkan sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja di frekuensi AM 1467 kHz, dan juga para pendengar yang juga menyimak siaran kami melalui streaming di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di frekuensi AM 1467 kHz dan juga di streaming www.radiomuslim.com di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Di kesempatan malam hari ini, di hari Rabu malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertepatan pada tanggal 20 Safar 1442. Kita kembali berjumpa di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama narasumber pilihan. Kali ini Alhamdulillah Didin berkesempatan akan membersamai Sobat Muslim bincang-bincang bersama narasumber Dr. Fahreza Hanifa Akbar, membahas tentang epilepsi dan kehamilan, atau membahas seputar kehamilan pada ibu yang mengalami epilepsi. Dan seperti biasa, nanti Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa mencatat nomor kami untuk mengirimkan pertanyaan atau konsultasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Dan selain disiarkan di Radio Muslim 1467 AM dan juga di streaming www.radiomuslim.com, kajian atau acara ini juga disiarkan melalui Facebook di akun fanpage Facebook kami di Radio Muslim Jogja, di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Alhamdulillah, di sini Didin telah dibersamai oleh narasumber kita, Dr. Fahreza Hanifa Akbar. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Dok, malam hari ini, Dok? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kehadirannya di studio, Dok. Ya, Alhamdulillah, Sobat Muslim, Didin telah dibersamai oleh Dr. Fahreza, yang panggilannya Dr. Reza. Reza, oh ya, baik. Nah, mengingatkan sekali lagi, Sobat Muslim, silakan bisa nanti kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini melalui nomor 0823-2727-5333. Insya Allah kita akan bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi. Baik, kita mungkin sedikit perkenalan dulu bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Dr. Reza, kalau boleh tahu ini aslinya mana, Dok? Boyolali, Mas. Boyolali, tinggalnya di Jogja, ya, Dok, ya? Insya Allah. Kalau boleh tahu ini dinasnya atau kesibukannya seputar atau terkait kesehatan di mana ini, Dok? Di Sarjito, Mas. Di Rumah Sakit Sarjito. Masih sekolah di spesialis saraf, Mas. Oh, baik. Insya Allah. Terima kasih, Dok, atas perkenalan singkatnya. Alhamdulillah, Sobat Muslim. Dan mungkin kita akan masuk di pembahasan kita, ya, Dok, ya, tentang epilepsi dan kehamilan, atau kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi, ya, Dok, ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok, kenapa topik ini perlu untuk dibahas begitu, Dok. Ya, jadi kan kalau misalnya kita bicara data, kenapa topik ini penting, itu ibu hamil itu yang mempunyai riwayat epilepsi itu termasuk resiko tinggi. Bahkan ada data yang menyebutkan kalau misalnya ibu hamil itu 10 kali lipat tingkat resiko kematiannya dibandingkan dengan ibu yang hamil tanpa epilepsi. Nah, terus untuk data sendiri, bahkan dari 2009 sampai 2012, ibu yang meninggal akibat epilepsi itu tetap 12, Mas, dari kematian ibu, dan itu termasuk angka yang besar gitu. Jadi kita perlu membahas bagaimana ibu hamil yang mempunyai riwayat epilepsi dan pengobatan epilepsi itu sendiri gitu. Baik. Jadi cukup penting untuk dibahas, ya, Dok, ya. Nah, lalu mungkin sebelum kita masuk pembahasan kita, yakni tentang kehamilan pada penderita epilepsi, terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan, Dok, apa itu pengertian epilepsi, atau mungkin di masyarakat itu lebih dikenal sebagai sebutannya AYAN, seperti itu, ya, Dok, ya? Oh iya, AYAN. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dok, pengertiannya, Dok. Kalau misalnya kita epilepsi itu bicara dari kebetulan bidang saya dari bidang saraf ya. Jadi kalau misalnya definisi dari epilepsi sendiri itu, gampangnya ada suatu kelainan di otak yang menyebabkan kecenderungan untuk kejang, terus yang menimbulkan komplikasinya bisa biologis, psikologis, kognitif atau tentang otaknya, terus sama psikologisnya gitu. Jadi semua aspek terkena. Nah, terus untuk definisi epilepsi sendiri menurut dari ilmu kami itu ada tiga poin. Yang pertama, bila ada dua kali bangkitan atau dua kali kejang itu, satu kejang pertama dan kejang yang kedua itu lebih dari 24 jam, itu bisa disebutkan epilepsi. Dan kemudian yang kedua, satu kejang, nah itu menurut dokter yang berkompeten itu 10 tahun ke depan bisa mengakibatkan kejang lagi. Nah itu bisa kita sebut dengan epilepsi sebesar 60%. Nah yang ketiga, sudah ditentukan penyakit itu adalah penyakit epilepsi melalui dokter yang kompeten dan sekaligus pemeriksaan perekaman otak, mas. Itu itu definisinya. Tapi kalau misalnya definisi untuk awam ya yang tadi, jadi ada kejang, terus itu kejang itu bisa berulang dan itu mempengaruhi dari baik psikis, biologis, kognitif sama sosialnya sendiri gitu. Baik, jadi itu Masya Allah salah satu atau diantara pengertian dari epilepsi ya, Masya Allah. Nah ini mungkin lebih ke epilepsi sebentar ya dok ya. Epilepsi, apakah semua kejang itu bisa mengarah pada epilepsi dok? Belum tentu mas. Belum tentu ya. Banyak tipe kejang yang bukan epilepsi juga. Tapi kalau misalnya epilepsi sendiri itu ya yang tadi itu harus ada dua bangkitan kejang tadi, harus jaraknya 24 jam di antara kejang 1 dan kejang 2. Nah, kalau misalnya kejang yang lain-lain bisa ada, kalau di kehamilan ada ada eklamsi juga. Terus ada namanya juga status epileptikus, itu beda-beda mas semuanya kejang. Tapi rata-rata kalau orang awam, orang kejang ya namanya ayan sama aja. Iya. Dan itu kambuhnya tidak bisa diprediksi ya dok ya? Tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa mencegahnya. Gitu. Atau ada suatu hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan kejangnya itu kambuh itu dok? Banyak mas. Contohnya kalau misalnya etiologinya sendiri, penyebabnya sendiri ya. Penyebabnya kalau misalnya penyebab kejangnya itu ada menurut dari buku yang saya baca itu ada tiga mas. Nah pertama dari genetiknya sendiri. Jadi kalau genetik itu ya dari kromosomnya itu udah apa ya, dari genetik dari turunannya itu udah transformasi ke dari apa genetiknya itu ya udah abnormal, jadi bisa menyebabkan kejang gitu. Nah terus habis itu ada lagi yang simptomatik itu kalau misalnya kejang diakibatkan oleh suatu kelainan di otak diakibatkan oleh suatu penyakit gitu. Terus ada lagi etiologinya juga atau penyebabnya juga kejang yang belum diketahui penyebabnya itu juga ada. Terus kalau misalnya apa yang bisa memicu kejang ya maksudnya banyak mas, kelelahan, kurang tidur, terus stres, terlalu banyak berpikir gitu, banyak. Jadi kalau misalnya memang orang sudah terdiagnosis epilepsi, benar-benar harus menjaga stamina dan daya tahan tubuhnya sendiri gitu. Hey, Masya Allah, itu tadi pengertian atau sedikit tentang epilepsi Sobat Muslim. Nah bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, kita saat ini ada di acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan bersama narasumber kita Dr. Reza atau Dr. Fahreza Hanifah. Sobat Muslim bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi ke nomor 0823-2727-5333 di kesempatan malam hari ini. Dan tadi dok kita kembali lagi, di antaranya yang bisa menyebabkan kejang epilepsi itu kan tadi kelelahan, emosi atau stres juga ya dok ya. Padahal mungkin kita masuk ke pembahasan kita ini dok tentang kehamilan pada penderita epilepsi. Nah sedangkan kehamilan sendiri itu kan juga mudah lelah, lalu apa, emosionalnya juga berubah ya dok ya, seperti stres dan lain-lain. Nah ini tentang epilepsi ini bagaimana dok, jika ibu yang menderita epilepsi itu hamil, apakah ada resiko atau dampaknya, dok? Iya. Kalau ibu yang epilepsi hamil itu ya tadi resikonya tinggi, mas. Mm-hmm. Resikonya tinggi baik terhadap janinnya maupun terhadap ibunya sendiri itu. Nah, terus kalau misalnya tadi pertanyaannya ini, banyak ya dengan resiko banyak resiko yang mudah lelah saja itu nanti bisa kambuh, okay. Gitu. Jadi kalau misalnya orang ibu yang sudah sebelumnya epilepsi itu kan dia biasanya terkontrol, misalnya terkontrol dengan obat sebelumnya, gitu. Mm-hmm. Sebelumnya dengan obat. Nah, terus kalau misalnya hamil, otomatis hormonnya itu berubah, mulai dari progesteron dan estrogen. Itu hormon buat hamil, gitu. Mm-hmm. Nah, itu mempengaruhi hormon yang buat mencegah terjadinya kejang. Jadi ibaratnya kalau misalnya hormon itu meningkat, otomatis ambang batas dari kejangnya itu dia menurun. Menurun. Oh, nah, jadinya kalau misalnya bangkitannya, gitu, kita lihat bangkitannya. Kalau misalnya bangkitannya itu awalnya ya setinggi ini tidak menyebabkan kejang pada waktu sebelum hamil. Ketika kejang karena perubahan hormon bisa terjadi kejang gitu. Jadinya iya. Bakal lebih sering kejang lagi. Nah, gitu. Okay. Tapi menurut penelitian, ada suatu penelitian, kalau misalnya kejang selama kehamilan itu bisa dilihat dari 1 tahun sebelum kehamilan, mas. Jadi kalau misalnya 1 tahun sebelum kehamilan itu dia tidak ada kejang sama sekali, menurut penelitian itu bisa 60% pasien itu tidak kejang sampai melahirkan gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika kita ketika ibu itu hamil sebelumnya epilepsi, itu jangan memberhentikan obat yang dulu bisa mengontrol epilepsinya itu. Gitu. Baik, baik. Ya. Jadi apa tadi? Riwayat kejang itu juga bisa berpengaruh pada kondisi ketika hamil dan sampai melahirkan seperti itu ya, Dok ya? Iya, riwayat kejang yang terkontrol dengan obat itu sangat berpengaruh, mas. Baik, apakah berarti ada standarnya gitu, Dok? Kondisi di mana apakah harus ada konsultasi terlebih dahulu jika ibu-ibu itu seorang ibu ingin memprogramkan hamil ketika dia memiliki penyakit epilepsi, apakah perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu seperti itu, Dok? Ya, sebaiknya iya. Kalau misalnya konsultasi paling penting ya, terutama sama dokter kandungan sama dokter saraf juga. Dua berarti ya. Terus kalau misalnya pentingnya juga kan itu nanti kan misalnya setiap, kalau tidak salah ya, program pemerintah di terkait dengan kehamilan itu kan kontrol di trimester 1, 2, dan 3 ya. Nah, itu selalu kontrol. Dan salah satunya perlu USG. Itu kalau misalnya ibu yang normal, maksudnya tanpa epilepsi. Tapi kalau misalnya epilepsi ini pengawasannya otomatis lebih ekstra ya. Ekstra. Jadi trimester 1 aja kita harus minimal itu kita harus langsung konsultasi ke dokter kandungan. Buat apa? Buat melihat janinnya, apakah struktur dari tubuhnya semuanya normal atau enggak dari trimester 1. Soalnya obatnya itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh terhadap ke janinnya sendiri gitu. Dan juga harus konsultasi ke dokter saraf juga dalam waktu yang bersamaan gitu, Dok. Iya, soalnya kan obat pengguna memang hamilnya kan dokter penyakit obgyn. Nggih. Obstetri dan kandungan. Tapi kalau misalnya penggunaan obat sendiri, obat yang terkait kejangnya itu mungkin ya lebih baik sekaligus kontrol ke dokter sarafnya karena mungkin lebih mengerti dokter sarafnya gitu. Baik, baik. Jadi untuk kesimpulannya itu penderita epilepsi itu masih boleh hamil seperti itu ya, Dok ya? Iya. Masih boleh hamil, tapi sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter saraf juga seperti itu, Dok. Baik. Memang dulu itu, mas, ada mitos kalau misalnya orang udah perempuan, gitu, udah epilepsi, zaman dulu banget tapi itu memang ada mitos kalau perempuan epilepsi itu nggak boleh hamil karena ya apa janinnya bisa bermasalah gitu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman ini, kemajuan teknologi juga mempengaruhi kan obat-obatnya udah diperbarui gitu. Jadi enggak sekayak dulu lagi. Sekarang udah berubah zamannya. Jadi ibu dengan epilepsi itu boleh hamil gitu. Tapi dengan pengawasan ketat gitu. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Ya, Sobat Muslim, bagi yang baru bergabung, selamat datang. Kita kali ini ada di acara Halo Dokter. Program rutin kita, acara rutin di Radio Muslim Jogja setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah bincang-bincang dan bertanya tentang pengertian dari epilepsi, lalu tentang kondisi ketika ibu hamil yang menderita ibu yang menderita epilepsi itu hamil itu bagaimana. Ternyata insya Allah masih boleh Sobat Muslim ya, dan tapi harus dikonsultasikan dulu ya Dok ya, dengan Dokter Syaraf ya, dan juga perawatan yang ketat seperti itu ya Dok ya, ketat dan lebih ekstra daripada yang tidak menderita epilepsi. Baik Dok, kita kembali ke pembahasan kita. Kira-kira apa saja Dok kemungkinan resiko yang bisa terjadi bagi penderita epilepsi yang hamil itu Dok? Resiko buat ibunya? Iya Dok. Jadi kalau misalnya resiko buat ibunya, otomatis kan kalau misal, terutama pertama terjadinya kejang. Karena kan tadi peningkatan 2-3 kali ketika pasien itu hamil, karena perubahan hormon dan perubahan absorpsi, perubahan ketika obat itu diminum ke dalam tubuh ibu hamil itu beda mas. Itu soalnya lambung itu pada ibu hamil peristaltik atau gerakan ususnya itu lebih lambat dibandingkan orang yang biasa. Nah otomatis kalau misalnya obatnya itu masuk, orang biasa ya langsung masuk lah, langsung berefek gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu hamil, dia lebih lambat. Nah terus pembuangannya juga lebih lama gitu. Efeknya obat anti epilepsi itu ya kurang bagus. Itu pertama, buat ibu hamilnya pasti resiko kejangnya tinggi. Nah yang kedua itu pas waktu dia ini hamil, pas waktu dia ingin melahirkan, pas waktu pos melahirkannya itu bisa terjadi perdarahan itu pasti. Nah terus ada lagi preeklamsi. Preeklamsi itu kalau itu juga salah satu faktornya kalau saya baca 30% itu ibu hamil yang epilepsi itu bisa terjadi preeklamsi. Preeklamsi itu yang dikhawatirkan adalah eklamsia. Nah preeklamsi itu yang hipertensi, hipertensi sama ada protein di urinnya itu ketika kehamilan lebih dari 20 minggu. Terus untuk janinnya sendiri, nah ini dia, kalau janinnya sendiri obat-obatan epilepsi sampai sekarang itu belum ada yang aman. Belum ada yang aman sama sekali untuk janin. Tapi memang gimana caranya kita memfasilitasi pasien itu agar meminimalisir dari efek samping obatnya itu. Nah, kalau misalnya memang obatnya itu salah satunya adalah monoterapi. Kita biasanya obat pasien kejang itu kan banyak ya. Biasanya ada, kalau misalnya kejang belum terkontrol itu bisa 2 obat, 3 obat. Nah, sebisa mungkin pada pasien hamil itu obatnya monoterapi dan hanya dengan dosis yang terkecil tapi efektif untuk mencegah kejangnya itu sendiri gitu. Baik, jadi itu berbeda ya Dok ya, resiko pada ibu dan sama janin. Kalau janinnya jadi ya, kalau janinnya terkait dengan efek samping obatnya sih mas. Dan kalau misalnya kejang itu otaknya itu kekurangan oksigen mas. Ibu sama janinnya kekurangan oksigen. Ibunya kekurangan oksigen ya, otomatis janinnya bisa kekurangan oksigen juga. Bahkan ada namanya sudep mas, namanya sudden apa ya? Ini pokoknya intinya kalau misalnya itu, bentar, sudep itu kalau misalnya sudden death, unexpected in epilepsy. Nah dia meninggal. Ada banyak pasien meninggal. Bukan banyak sih, ada prevalensinya untuk ibu hamil itu meninggal ketika tanpa diketahui penyebabnya pada pasien epilepsi, itu namanya sudep. Nah kalau misalnya jadi janin, yang paling penting adalah ketika perkembangannya itu gimana sih ya, dengan obat yang teratogenik atau dia meracuni apa ya, membuat otak itu yang tumbuh, otaknya janin itu tumbuh tidak sempurna. Nah, jadinya kan kemungkinan ada kelainan cacat lahir nggih. Orang bilang cacat lahir itu tinggi sekali. Oh, baik. Nah, jadinya yang dikhawatirkan itu yaitu cacat lahir dari bayinya itu. Itu salah satu resikonya. Iya. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Lalu kita coba masuk pada penanganan pada epilepsi, Dok. Bagaimana jika misalnya ibu hamil itu kejang, seperti itu, Dok? Mungkin sebagai keluarga dulu gitu, Dok. Kita menyikapi itu apa yang harus dilakukan ketika ibu hamil itu kejang sebelum dibawa ke rumah sakit atau penanganan, apakah ada yang bisa dilawan oleh anggota keluarga, Dok? Oh, okay. Sebentar, kejangnya ibu hamil itu pertama dilihat dulu ada riwayat kejang atau enggak, riwayat epilepsi atau enggak. Kalau misalnya memang ada riwayat epilepsi, kejang pertama, misalnya kejang pertama jangan terlalu panik, ya. Kalau misalnya ada apa ya, kita bantuan oksigen, bantuan ini nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya ada fasilitas kesehatan yang terdekat, kita segera ke sana. Tapi jangan lupa untuk memvideokan dari kejangnya itu, karena bentuk kejang itu mempengaruhi dari terapi dari kami. Beda bentuk kejang itu beda terapi juga. Itu jadi pertama video dulu, video sembari ke pertolongan terdekat. Nggak usah panik. Nah, nanti bisa kalau misalnya pertolongan terdekat bisa mendapatkan obat di sana gitu. Baik, jadi memang sebaiknya langsung dibawa ke apa, petugas kesehatan seperti itu, Dok, ya. Iya. Sembari nanti di video untuk dokumentasinya kasihin ke dokternya biar kita bisa ngelihat gimana bentuk kejangnya. Baik, Dok. Tapi ya kalau misalnya memang ya boleh dikasih oksigen gitu, boleh. Tapi kalau ada, tapi kan biasanya enggak ada, biasanya malah dikipas-kipas gitu. Ya, insyaallah. Ya, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Lalu, Dok, tadi kan epilepsi itu kan pasti membutuhkan obat untuk dirinya ya, Dok, untuk pasiennya. Nah, sedangkan untuk wanita hamil itu biasanya konsumsi obat itu tidak boleh terlalu banyak. Nah, itu bagaimana mengkompromikannya, Dok? Ya, yang tadi saya bilang, pertama obat yang bisa mengontrol kejangnya itu jangan dihentikan. Dosisnya tetap disamakan dulu. Nah, ada kalau perkembangan yang terbaru itu kita bisa melihat kadar obatnya di dalam tubuh kita. Alpha fetoprotein itu bisa melihat kadar obat itu seberapa penyerapannya di tubuh kita. Kadarnya itu berapa. Jadi kalau misalnya kita cek itu, kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya kita belum cek itu, ya ketika dia kejang berarti dia butuh penambahan dosis. Tapi ingat, kalau misalnya kehamilan itu sebisa mungkin minimal terapi, dosis terapi yang lebih kecil yang efektif terhadap kejang itu dipertahankan itu. Gitu, sama monoterapi. Nah, terus untuk obat-obat anti epilepsi sendiri itu disarankan ditambahkan dengan vitamin K, karena pengaruh obat anti epilepsi sendiri itu membuat defisiensi vitamin K sendiri rata-rata. Ada 3 obat lah kalau nggak salah. Terus habis itu yang kedua ditambahkan dengan asam folat. Asam folat kalau menurut saya ibu hamil sekarang di pos yang untuk ibu hamil, iya. Nah itu selalu diberikan juga sih asam folat. Nah, asam folat itu sebagai pendamping dari obat anti epilepsinya gitu. Ya, selain obat ya tetap kita harus ini, ibu hamil kan susah tidurnya ya, Mas. Muntah, iya. Gitu, apalagi trimester pertama, muntah itu ya. Nah, itu bagaimana itu, Dok? Nah, itu susahnya, Mas. Itu susahnya kalau misalnya apalagi trimester pertama itu kan muntahnya tinggi-tingginya, nggih. Nah, pertama obat epilepsinya kan harus diminum juga biar enggak kejang. Tapi tetap harus diminum walaupun muntah gitu. Tapi kalau misalnya muntahnya benar-benar udah enggak bisa minum obat lagi, ya terpaksanya kita lewat injeksi harus di rumah sakit gitu. Baik. baik. Gitu. Jadi sesuai kondisi juga ya, dok? Iya, sesuai kondisi juga. Apakah cukup misalnya, dok, untuk pemeriksaan rutin itu ke puskesmas saja, dok? Atau harus ke dokter spesialis saraf dan kandungan secara rutin dua-duanya ini, dok? Kalau hamil biasa sih bisa. Kan hamil biasa kalau tidak salah, ya. Kalau tidak salah itu minimal satu selama kehamilan minimal satu kali ke SPOK, spesialis kandungan. Tapi kalau misalnya hamil tanpa epilepsi ini, saran saya dari awal sudah ke spesialis. Pertama kandungan dulu, tetap kandungan, karena yang mengontrol itu nanti mungkin kandungannya bisa dibarengkan sama dokter sarafnya juga untuk epilepsinya itu. Baik, dok. Lalu, dok, dengan segala tadi resiko ya, dok, ya, resiko yang bisa terjadi pada ibunya ataupun janinnya, ada nggak sih, dok, pencegahan-pencegahan apa yang bisa dilakukan untuk menghindarkan resiko itu atau komplikasi baik ke janin ataupun ibunya, dok, akibat epilepsi ini, dok, atau akibat penggunaan obatnya, dok? Ya, kalau misalnya yang tadi, jadi kalau misalnya pertama ya tadi, konsumsi vitamin K sama konsumsi asam folat, itu untuk mencegah dari efek sampingnya obat. Terus obatnya ya dosisnya ya terendah yang bisa mengatasi kejangnya itu sendiri. Itu. Terus jangan sampai yang pencetusnya itu ditonjolkan, misalnya kayak kelelahan itu dihilangin banget, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, terus tidak terlalu stres, terlalu berpikir banyak gitu. Selama kehamilan harus dipertahankan kayak gitu, Mas, biar enggak kejang lagi. Baik. Jadi memang butuh ekstra juga ya, dok, ya, pada ibu hamil yang memiliki penyakit epilepsi. Baik, terima kasih, dok, atas penjelasannya. Dan sobat muslim dan pendengar yang baru bergabung atau yang masih mendengarkan, silakan bisa kirimkan pertanyaan. Di kesempatan malam hari ini kita ada di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Yang kali ini kita dibersamai oleh Dr. Fahreza Hanifa, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan bisa kirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Sekali lagi di nomor 0823-2727-5333. Nah, dok, tadi ada beberapa jenis obat yang bisa diberikan kepada ibu hamil yang menderita epilepsi. Ada nggak sih, dok, jenis obat yang paling beresiko untuk ibu hamil, seperti itu, dok? Ya, kalau yang saya baca, ketika paling banyak teratogeniknya itu asam valproat, Mas. Tuh, asam valproat tuh kalau misalnya ibu hamil, terutama dosisnya lebih dari 1.500 mg per hari, itu sangat berisiko terhadap janin, kecacatan janin. Nah, kalau misalnya memang terpaksanya banget, itu ada generasi terbaru obatnya. Kalau misalnya dari kami, itu paling penelitian resiko paling rendah itu ada dua obat, lamotrigin sama levetiracetam. Nah, tapi kalau misalnya memang asam valproat itu bisa membuat pasien itu tidak kambuh kejangnya, ya kita tetap pertahankan asam valproat. Itu, mohon maaf, itu asam valproat untuk kejangnya, dok, ya? Iya, kejangnya. Semuanya untuk kejang, Mas. Baik semuanya, asam valproat, lamotrigin, atau levetiracetam, itu semuanya buat kejangnya. Oh, baik. Yeah. Tapi kan generasinya beda, Mas. Nah, generasi barunya itu lamotrigin sama levetiracetam. Itu penelitian terbarunya, itu paling sedikit teratogenik. Teratogenik itu membawa kecacatan bayinya itu. Jadi kita bisa memilih dua obat ini. Nah, tapi kalau misalnya memang adanya asam valproat, karena obat ini jarang kan, Mas, jarang, terutama di daerah-daerah, kalau memang ada asam valproat, ya kita pertahankan asam valproat dengan dosis kalau bisa kurang dari 1.500 mg tadi per hari. Baik. Ya. Tapi kalau misalnya perlu hati-hati sekali. Ibu hamil yang mengkonsumsi asam valproat itu harus langsung konsultasi sama dokter saraf. Kalau enggak, ini, dan banyaknya kan gosip, mitos-mitos di daerah itu, kalau minum obat epilepsi, janinnya cacat. Nah, jadi mereka nggak minum lagi. Nah, nggak minum lagi, efeknya malah kematian janin sama kematian ibu malah bisa kayak gitu, malah lebih fatal lagi. Jadi ya tetap harus minum obat itu dengan konsultasi dokter saraf dan dokter kandungan. Baik, baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Lalu dok, kita coba masuk lagi ke pembahasan selanjutnya tentang resiko kepada bayi dok ketika lahir nanti. Apakah bisa ibu hamil ini menularkan epilepsi pada bayinya dok? Mungkin kalau menular enggak ya mas. Kalau genetiknya iya. Genetiknya iya. Iya. Genetiknya iya. Kecuali kalau misalnya ibunya infeksius, misalnya dia punya suatu penyakit bahwa penyakit yang infeksi seperti mungkin HIV. Nah, HIV ke bayinya, bayinya kejang bisa aja. HIV nular ke bayinya itu. Atau tapi ya kalau epilepsi sendiri pada ibu ke bayinya enggak nular sih. Enggak secara genetik sih. Ya dok ya. Iya. Kecuali kalau ada penyakit lain yang mendasari gitu. Mendasari dari misalnya ibunya penyakit tertentu, penyakitnya itu yang membuat kejang gitu. Bukan langsung epilepsi ke bayinya jadi kejang gitu enggak, tapi genetik bisa. Genetik itu keturunan. Iya. Keturunan dari misalnya orang tua kejang, anak itu bisa 2-3 kali resiko kejang itu ada gitu. Kejangnya juga epilepsi atau epilepsi juga. Epilepsi juga. Iya. Baik, baik. Ya. Kan karena genetiknya kan, Mas. Ya. Baik, dok. Untuk epilepsi sendiri ini, dok. Apakah ini epilepsi ini bisa disembuhkan secara total, dok? Sembuhkan secara total? Banyak pasien-pasien yang sembuh, Mas. Sembuh banyak. Iya. Tapi kita nggak boleh, bukan berarti nggak kejang itu tidak epilepsi. Kan banyak nih ya, Mas. Orang yang minum obat, orang yang minum obat karena obat itu dia nggak kejang. Nah, obat itu kan kita lihat sampai 3 tahun ya. Sampai 3 tahun kita turunkan pelan-pelan. Kalau misalnya pemberhentian obat sendiri, kalau misalnya udah 10 tahun, 5 tahun bebas kejang baru kita bisa hentikan obatnya. Itu juga tergantung dari dokter sarafnya ya. Lihat dulu perekaman otaknya kayak gimana. Nah, rata-rata orang kan itu minumnya lama gak ya mas? Minumnya lama sehampir seumur dia penyakitnya itu minumnya. Nah, ketaatan minum obatnya itu kan jamnya harus tepat juga mas, kalau bisa. Misalnya per 12 jam berarti jam 7 pagi sama jam 7 malam. Nah, kalau misalnya nggak tepat dan banyak orang yang bosan dengan minum obat itu terus-menerus, kenapa kok minum obat padahal nggak sembuh ini? Nah, itu bisa kambuh lagi epilepsinya. Nah, tapi kalau misalnya sudah dinyatakan dokter sembuh ya tadi, kriterianya tadi itu ya bisa mas, tapi banyak kok mas yang sembuh, sembuh dari epilepsi itu banyak. Masya Allah ya. Untuk kehamilan sendiri itu apakah bisa berpengaruh pada bisa menghambat kesembuhan bagi pasien yang mungkin lagi mau sembuh seperti itu dok? Apakah bisa menghambat atau bisa mengambuhkan seperti itu dok? Iya. Bisa ya dok ya? Mengambuhkan bisa mas. Iya. Soalnya ya tadi hormon progesteron sama estrogen itu mengganggu dari hormonnya buat epilepsi sendiri. Gitu. Jadi ambang batasnya ya lebih rendah. Gitu. Baik, baik dok. Terima kasih atas penjelasannya dok. Mengingatkan bagi sobat muslim, silakan bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini. Kita ada di program acara Halo Dokter bersama Dr. Reza, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Baik dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan, coba kita bacakan dari sobat muslim atau pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Casar Pambudi di Wirasaban. Mau menanyakan ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, apakah ada minum-minuman tertentu untuk ibu hamil yang bisa mencegah terjadinya kejang dari minum-minumannya dok? Minum-minuman untuk terjadi kejang? Ya untuk bisa mencegah terjadinya kejang dok. Kayaknya enggak ada mas. Enggak ada ya. Harus obat ya dok ya? Ya harus obat. Kalau misalnya herbal ya maksudnya mungkin ya? Ya mungkin dok. Nah herbal saya sendiri kurang nggak berani bilang mas, tidak berani bilang karena saya kurang mengetahui tentang herbalnya itu sendiri gitu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua masih dari penanya yang sama. Apakah saat hamil si ibu kejang, anaknya juga ikut kejang dok di dalam kandungan? Ibu kejang? Ketika ibu kejang, anaknya apa juga ikut kejang? Enggak, komplikasinya sih mas. Ibu kejang, kemungkinan oksigen yang ke otak itu buat ibunya kan berkurang. Nah, otomatis aliran oksigen ke bayinya juga berkurang. Nah, itu yang bisa membuat bayinya itu terjadi suatu komplikasi yang berat lah gitu. Baik, baik dok. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan lagi dari pendengar yang sama. Dokter Hanifa, adakah untuk rekomendasi dokter saraf yang ahli epilepsi dok? Yang ini dari daerah mana ya? Kalau di Jogja, oh ini Wira Saban tadi dok. Apakah ada rekomendasi dok? Rekomendasi dokter saraf? Iya, untuk ahli epilepsi dok. Sebenarnya kalau misalnya yang saya tahu yang Sarjito ya. Kalau yang Sarjito itu yang ahli emang mendalami epilepsi sekarang saat ini ya, saat ini yang di Sarjito itu ada dokter Desin sama dokter Aditya, spesialis saraf konsultan. Spesialis saraf. Dokter Desin, Desin sama dokter Aditya. Itu yang sebagian epilepsi dari Sarjito sendiri. Baik ya. Jadi salah satu sarannya bisa ke mana? Sarjito ya dok ya? Begitu. Dari jadi itu tadi beberapa dokter dari yang disarankan oleh dokter Reza. Baik, semoga bermanfaat ya. Terima kasih bagi penanya tadi. Semoga bisa menjadi kejelasan. Silakan sobat muslim dan pendengar yang lainnya kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini, konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, yakni kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, kita kembali ke pembahasan kita. Tadi ada beberapa resiko juga yang dialami janin ya dok ya, ketika dalam kandungan. Nah lalu ketika janin kelahiran nanti dok, kelahiran ketika kelahiran nanti, apakah ada beberapa resiko yang juga bisa terjadi dok? Ketika kelahiran nanti. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya resikonya ya pas waktu, termasuk di dalam pas waktu selama hamil tadi mas, kan minum obat. Minum obat anti epilepsi, sekali lagi nggak ada obat anti epilepsi yang aman untuk janin. Nah itu biasanya pada waktu 20 minggu pertama itu baru menampakkan gejalanya ketika bayi lahir, cacatnya itu di situ. Selain pas waktu hamilnya dari trimester 1, 2, 3 itu juga bisa setelah dia lahir. Mungkin 20 hari pertama itu bisa menampak, 20 minggu pertama itu bisa menampakkan akibat dari minum obatnya itu, efek sampingnya itu. Bisa kelainan otak, bisa cacat dari anggota, kurang anggota geraknya, itu bisa. Gitu. Tadi diantaranya juga kan memang salah satunya kan ada gangguan daya pikir nggih. Maksudnya kognitif. Kognitif itu cara berpikir bayinya itu juga sangat berpengaruh di obat, efek samping dari obat epilepsi sendiri. Jadinya banyak yang IQ-nya rendah kalau misalnya minum obat anti epilepsi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita benar-benar mencegahnya selama kehamilan, insya Allah bisa diatasi gitu. Baik. Tapi untuk yang sudah terjadi sendiri atau data sendiri dok, kemungkinan bayi yang dilahirkan itu sehat dan selamat sama yang beresiko itu bagaimana dok, datanya dok? Semakin kesini seiring perkembangan zaman semakin banyak mas. Semakin banyak yang semakin bagus. Banyak yang bagus. Bagus ya. Alhamdulillah. Okay. Baik. Jadi memang kemungkinan juga kan kondisi setiap ibu aja berbeda-beda ya dok ya, yang tidak epilepsi saja apalagi yang epilepsi. Jadi mungkin bisa lebih sering dikontrol sering ya, yeah. Seperti bisa lebih sering rutin melakukan pengecekan atau pemeriksaan kehamilan secara rutin ya dok ya, kepada dokter saraf atau ke dokter kehamilan. Lalu dok, apakah ada makanan khusus yang dianjurkan ketika hamil untuk penderita epilepsi dok? Makanan khusus? Makanan khusus ada, cukupi kebutuhan gizi aja mas. Ya kalau misalnya serat, apa serat yang banyak, sayur, sayur, buah, susu, semuanya bisa masuk. Yang penting kan mencegah biar tidak terjadi, kalau kehamilannya sendiri ya bisa anemia gitu kan, kita harus banyak-banyak vitamin lah, susu itu juga perlu lah untuk mendukung ini. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang nutrisinya kurang, kayak maka ibu hamil yang makanannya mungkin hanya karbohidrat saja, proteinnya sedikit. Nah, itu kan sangat berisiko juga. Oh, ya. Malah itu resikonya nanti lebih, yang lebih tahu dokter kehamilan ya, tapi coba saya jawab, resikonya malah lebih ke janinnya, bisa jadi BBLR ya, berat bayi lahir rendah nanti. Oh, baik. Dan untuk kan untuk kehamilan juga ada berat badan, penambahan berat badan yang dianjurkan gitu ya, Dok ya. Nah, ini apakah juga berlaku sama pada penderita epilepsi, Dok? Berat badan yang dianjurkan. Oh, nggih. Kalau berat badan yang dianjurkan itu terkait dengan pertumbuhan bayinya kan ya. Nggih. Itu ya berlaku sama. Justru enggak boleh berat badannya turun pada epilepsi itu enggak boleh. Itu kalau ibu hamil kan trimester pertama memang cenderung agak turun sedikit dulu. Karena dia kan hormonnya itu hormon yang membuat muntah-muntah terus itu tinggi. Tapi kan semester trimester 2, trimester 3 semakin turun hormonnya gitu. Baik, jadi tetap harus diperhatikan ya, Dok ya, tentang asupannya. Baik. Baik, Dok, kita bacakan lagi pertanyaan dari sobat muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Dok, apakah minum susu almond itu bisa membuat sehat ibu hamil atau aman untuk ibu hamil, Dok? Apalagi jika ibu hamilnya ini menderita epilepsi tadi, Dok. Susu almond, Dok. Susu almond itu malah ke diet ya, Mas? Oh, diet. Iya. Susu almond itu malah ke diet. Dia kalorinya rendah. Dietnya digunakan untuk orang-orang yang diet. Nah, untuk ibu hamil malah kayaknya susu yang nutrisinya yang penuh, bukan yang hanya untuk yang diet gitu. Kan buat ibu hamil kan makanin dua kan, Mas. Dia sendiri sama bayinya. Tapi kalau misalnya susu almond itu ya buat ini, buat lebih ke diet, orang-orang yang diet gitu. Baik. Ya, terima kasih, Dok, atas jawabannya. Silakan sobat muslim dan pendengar yang lainnya kirimkan pertanyaan dan konsultasi seputar kesehatan di malam hari ini, silakan kirimkan pertanyaan ke 0823 2727 5333. Kita di malam hari ini ada berada di acara Halo Dokter bersama Dr. Fahreza Hanifa, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan sobat muslim bisa kirimkan konsultasi atau pertanyaan ke 0823 2727 5333. Ini ada pertanyaan, Dok, tapi di luar tema, Dok. Tentang sering buang air kecil. Dok, saya mau menanyakan perihal buang air kecil. Walaupun tidak sering minum, tapi sering buang air kecil. Apakah ada penyakit yang terkait dengan hal ini, Dok? Ya, mungkin kalau saran saya, itu pernah cek gula darah, mboten nggih? Cuma tidak ada informasi, Dok. Nggak ada informasi, nggih. Soalnya kalau misalnya sering poliuri itu salah satu gejala dari diabetes mellitus itu. Walaupun nggak semuanya kayak gitu. Itu coba dilihat cek dulu gula darahnya berapa. Nah, mungkin takutnya ini. Selain gula darah juga butuh HbA1c sih untuk membuktikan kalau misalnya dia benar-benar ini benar-benar DM atau enggak, diabetes mellitus atau enggak. Jadi lebih baik dikonsultasikan ya, Dok ya. Iya. Untuk sama memastikan. Cek gula dulu aja lah, Mas. Baik, semoga bisa membantu jawaban dari dokter. Kita bacakan lagi, Dok, pertanyaan di luar tema tentang sakit kepala, Dok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sering merasakan sakit di mata. Istilahnya itu kemeng. Kalau terlalu lama berhadapan dengan laptop, Dok, itu sering terjadi. Pertanyaannya, apakah karena faktor umur ya, Dok ya, atau masalah kesehatan di mata dari muko-muko di Bengkulu? Ini juga sering sakit kepala, Dok, selain sakit di sekitar mata. Mohon jawabannya, Dok. Ya, kalau misalnya itu kalau misalnya sering lihat laptop, apalagi kalau misalnya dia cahayanya redup, terus sering lihat laptop, terpaku sama laptop terus, nah itu memang bisa buat nyeri kepala, Mas. Nah, tapi untuk kelainannya di kepalanya atau kelainannya di matanya, nah itu kita belum bisa menentukan gitu. Karena ada penyakit mata yang kalau misalnya melihat cahaya itu bisa bikin nyeri di situnya juga. Itu. Atau enggak malah ada suatu bentuk nyeri kepala. Bentuk nyeri kepala tergantung nyeri kepalanya dalam satu sisi atau dua sisi. Atau enggak hanya terlokalisir di orbitanya itu, di matanya itu. Iya. Iya, itu bisa dua-duanya. Nah, kalau misalnya untuk mencegahnya ya coba aja kalau misalnya memang lihat laptop terus ya cahayanya yang cukup. Nah, terus selain itu juga jangan terlalu terpaku sama laptopnya itu. Misalnya ada pengistirahatan matanya lah sekitar misalnya 20 menit gitu, 20 menit berhenti dulu lihat laptop, lihat sekeliling yang jauh-jauh gitu. Mungkin bisa mengurangi nyerinya. Gitu. Baik, baik. Jadi salah satunya tadi pencegahannya untuk jangan terlalu mantengin laptop terus ya, Mbak ya. Ada istirahat tadi sekitar 20 menit. Ya, 20 menit lihat laptop, habis itu istirahat, lihat pandang-pandang yang jauh lah gitu. Baik. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Dan oh ya, mungkin tambahan juga Dok tentang pertanyaan tadi. Mungkin ini apakah tadi ditanyakan apakah faktor umur, apakah benar ini Dok? Karena mungkin sebagian mahasiswa atau yang muda itu pun sering mengalami ini Dok. Jadi di gadget atau laptop, nah itu juga sering capek matanya. Ini apakah itu apakah benar umur atau bisa dialami oleh semua umur Dok? Bisa semuanya umur Mas. Semua ya. Bahkan mungkin malah kelainannya mulai malah di mata, bisa minus atau bisa berdampak ke minus ya Dok ya? Ya, minus juga bisa. Kalau minus malah silau Mas biasanya. Itu kan saking silaunya nyeri di daerah mata bisa gitu. Ya. Baik Dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Baik, kita kembali lagi Dok di pembahasan kita seputar kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi. Nah Dok, apakah ada gaya hidup khusus yang harus dilakukan ibu hamil yang menderita epilepsi Dok? Gaya hidupnya Dok? Ya tadi mencegah kecapean, terus tidur yang cukup, yang faktor-faktor pencetusnya dihilangkan gitu. Jadi jangan sampai berpikir terlalu keras juga gitu. Benar-benar harus banyak istirahat dibandingin dengan hamil yang biasa saja. Baik. Lalu Dok, untuk di masa itu tadi, di masa kehamilan, nah ini jika di masa menyusui Dok, apakah juga sama Dok perilakunya atau gaya hidupnya seperti mengonsumsi obat juga, ataukah ada sikap-sikap khusus yang harus dilakukan pada ibu hamil yang menyusui ketika menderita epilepsi Dok? Nah, kalau menyusui itu ada sebagian obat epilepsi seperti yang kalau misalnya saya baca itu ada obat topiramat sama lamotrigin. Itu pada menyusui dia bisa masuk ke air susunya itu. Jadinya bayi bisa minum obat itu. Gitu. Jadi pilih kembali lagi konsulkan ke dokter. Mungkin bisa diganti karbamazepin atau fenitoin sama sulfapyrad. Itu buat mengganti biar itu aman buat menyusui. Tapi jangan lupa ada beberapa obat anti epilepsi itu juga mengakibatkan sedasi. Sedasi itu bayinya gampang tertidur. Ibunya gampang tertidur, bayinya juga gampang tertidur tuh ada. Nah, itu juga perlu pemantauan khusus gitu. Baik, jadi perlu konsultasi juga ya Dok ya sekali lagi ya. Untuk obatnya enggak sembarangan, Mas. Baik, baik. Harus pilihan tertentu, masing-masing keadaan beda. Gitu. Baik. Untuk kesembuhan dari epilepsi tadi kan bisa disembuhkan secara total ya Dok ya. Selama kehamilan ini apakah ada kemungkinan bisa sembuh Dok di saat atau di tengah kehamilan Dok? Di tengah kehamilan? Untuk kasusnya saya sendiri belum pernah ketemu ya. Tapi ya proses kesembuh ada, maksudnya selama hamil nggak ada kejang sama sekali ada. Ada ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Kita bacakan lagi, ini ada pertanyaan di luar tema kembali dok, tentang tentang virus corona dok. Coba kita bacakan dari pendengar di Sendowo. Sebenarnya ingin tanya dok, sebenarnya untuk mendeteksi adanya virus COVID-19 itu apakah rapid test atau swab test, mengingat punya penyakit bawaan yakni keturunan sesak nafas dan asam lambung? Mohon pencerahannya dok. Kalau COVID itu kan infeksi virus nih. Infeksi virus otomatis tidak ada hubungannya dengan sesak nafas sebelumnya sama sakit lambung. Kalau memperparah gejala COVID-nya, iya. COVID udah bikin sesak, tambahin itu jadi tambah sesak. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan rapid test sama swab test nggih, itu kalau di Sarjito tetap kita screening dulu pakai rapid test. Kemudian apabila dicurigai positif dari rapid test itu hasilnya positif atau dicurigai positif, kita lakukan isolasi pasien itu dan lakukan swab. Itu. Jadi dua-duanya sementara ini masih bisa digunakan. Baik, jadi tadi ada rapid test dulu mungkin, lalu swab test gitu ya dok ya? Iya, kalau misalnya di Sarjito gitu. Baik-baik ya, terima kasih dok atas jawaban dan penjelasannya. Baik dok, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi di kesempatan malam hari ini dari Sobat Muslim dan pendengar. Dan sepertinya demikian dok, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Mungkin sebagai penutup, mohon penjelasannya kembali dok, atau tips bagi kita semua, terutama bagi beberapa penderita epilepsi ketika ingin merencanakan kehamilan atau ketika sudah hamil atau sudah menyusui dok. Silakan dok. Ya, jadi untuk kesimpulannya dari ini, kehamilan itu meningkatkan frekuensi kejang ya. Nah, frekuensi kejang, tapi bukan berarti dia nggak bisa, orang wanita nggak bisa hamil karena epilepsi, nggak, bukan berarti itu. Nah, untuk obatnya sendiri harus tetap dipertahankan dosisnya sama obatnya dengan yang sebelum kejang itu. Sembari jangan lupa untuk konsul ke dokter saraf sama dokter kandungan. Nah, prediksi, terkait prediksinya itu 1 tahun sebelum hamil, kekambuhan epilepsinya itu gimana itu. Kalau misalnya selama 1 tahun itu nggak ada kekambuhan, insya Allah selama ada penelitian 60% nggak ada kekambuhan juga selama kehamilan itu. Nah, kemudian untuk obatnya sendiri, tidak ada obat anti epilepsi yang benar-benar aman untuk pertama janinnya. Nah, tapi kita bisa mencegahnya, bisa melalui menggunakan asam folat atau tambahan vitamin K tadi itu. Sama, jangan lupa jaga kesehatan ibu hamilnya sendiri. Jangan sampai lelah, jangan sampai terlalu banyak pikiran gitu. Terus ya, terakhir ya, tetap harus konsultasi ke dokter dan harus USG untuk melihat melihat ada tidaknya cacat pada janinnya gitu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya, penyampaian materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita ikuti kembali program Halo Dokter, yang kali ini kita dibersamai oleh Dr. Fakhreza Hanifa Akbar. Pembahasan tentang kehamilan pada penderita epilepsi. Dan tadi beberapa pertanyaan dari Sobat Muslim atau pendengar yang sudah diajukan dan dijawab oleh dokter. Semoga bisa menjadi kejelasan, bisa menjadi penambahan informasi yang bermanfaat. Semoga Sobat Muslim bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dimanapun berada. Juga semoga Allah angkat segala penyakit yang saat ini sedang diderita oleh saudara-saudara kita, keluarga kita, dan siapapun kaum muslimin dimanapun berada. Demikian Sobat Muslim, acara kita di kesempatan malam hari ini, Halo Dokter, di Radio Muslim Jogja 1467 AM dan di streaming www.radiomuslim.com. Acara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini.